Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dalam kelanjutan pelajaran rutin kita Hilyatul Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Betapa butuhnya kita untuk terus membekali diri kita, untuk terus mempelajari perkara-perkara yang seperti ini. Karena bisa jadi jemaah sekalian, selama ini kita sudah lama belajar, kita sudah lama duduk dalam majelis ilmu, tapi sayang banyak terlewatkan perhiasan-perhiasan yang seharusnya kita menghiasi diri kita dengannya. Di antaranya apa yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini insyaallah ta'ala, apa yang dipaparkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, al-faslu thalith adabu talibi ma'a syekhihi. Pembahasan yang ketiga tentang adab seorang pelajar penuntut ilmu, murid terhadap syekhnya, gurunya. Ini kan penting untuk kita pelajari. Ini kan penting untuk sama-sama kita ketahui. Kenapa? Karena keberkahan ilmu itu tergantung seberapa besar murid tersebut memuliakan gurunya. Bukan karena sosok guru itu, bukan, semata-mata bukan, tapi karena apa yang dia bawa dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasar itulah sehingga kita harus muliakan guru-gurunya kita. Karena dasar itulah apa yang mereka emban dari dakwah ini, apa yang mereka emban dari amanah untuk menyampaikan al-haq, kebenaran yang datangnya dari Al-Quran, yang datangnya dari As-Sunnah, itulah yang kemudian menjadikan kita harus ihtiram kepada mereka. Karena kata para ulama, kapan guru tersebut, kapan syekh tersebut, kapan ustaz tersebut dijatuhkan dalam keadaan dia adalah seorang guru, seorang syekh, seorang ustaz yang terkenal berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal gigihnya dalam berdakwah. Kapan kita jatuhkan mereka itu? Kapan kita jauhkan mereka dari manusia? Maka sama halnya dengan kita menjauhkan manusia dari dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting ya pembahasan-pembahasan seperti ini untuk kita pelajari sama-sama, untuk kita menghiasi dirinya kita yang dengannya tidak lain dan tidak bukan kita harapkan keberkahan dari kesemuanya itu. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid alaih rahmatullah, fakhudh bimajami'il adab ma'a syekhik fi julusik ma'ah wa tahadduth ilaih wa husni su'al wal istima'. Maka terapkan semua adab-adab itu ketika kamu bersama guru kamu. Ya, diterapkan tuh adab-adab. Fi julusik ma'ah, ketika kamu duduk bersama dia. Ketika kamu duduk bersama guru kamu, syekh kamu, ustaz kamu, duduk yang baik. Ya, karena itu juga merupakan bagian dari adab yang harus kita jalani. Wa tahadduts ilaih, gimana kita menjaga adabnya kita ketika kita ngomong sama gurunya kita, sama syekhnya kita, sama ustaznya kita, sama orang yang mengajarkan agama terhadap kita. Ya tentu beda. Ngobrol dengan temannya kita, ngobrol dengan anak kecil, ya itu beda semuanya. Beda. Ini gurunya kita, ini syekhnya kita, ini ustaznya kita. Beda dong cara kita ngomong terhadap mereka. Wa husnis su'al wal istima'. Demikian pula perbaiki cara bertanya kita pada mereka. Perbaiki cara kita mendengar ketika mereka berbicara, ketika mereka mengajarkan kita. Itu semuanya penting. Ya, ketika bertanya itu ada adab-adabnya. Ya. Tidak serta-merta demikian, ada adabnya. Ada adabnya. Misalkan, ya Syekh, wahai Syekh, wahai Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, berbuat kebaikan kepadamu wahai Syekh, wahai Ustaz. Ya. Ya Ustaz, Allahu yahfazuk. Wahai Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kamu. Kan enak. Itu adab-adab. Ya, bukan asal nyelonong gitu. Ya, apalagi dengan tidak memperhatikan kondisi ustadznya kita, kondisi syekhnya kita, kondisi gurunya kita. Ya, jangan bertanya ketika syekhnya kita, gurunya kita lagi dalam keadaan lelah, sudah ngisi daurah. Bayangkan dari pagi sampai sore sampai malam kita kejar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, ngajak lagi ngobrol. Itu perkara yang kadang kurang diperhatikan oleh kita semuanya. Ustadznya kita, gurunya kita itu manusia biasa juga, butuh istirahat, butuh istirahat. Jadi jangan diganggu, lihat kondisinya. Ya, ada saatnya kita, kapan untuk kita layangkan pertanyaan, kapan untuk kita diam menangguhkan pertanyaan tersebut. Itu penting tuh. Ya. Wa husnul adab ma'a tasaffuhil kitab amamahu wa ma'al kitab. Demikian pula perbaiki adabnya kita fi tasaffuhil kitab, ketika kita membuka lembaran-lembaran kitab. Bayangkan ya, membuka lembaran kitabnya kita ketika di hadapan syekhnya kita itu ada adabnya. Ya, jangan asal buka saja begitu. Ya, coba kalau buka keras tuh, suaranya kedengaran tuh. Ya kan? Subhanallah, sampai segitunya mereka. Bukanya pelan. Ada dua keuntungan ketika seseorang menjaga adab ketika membuka kitabnya tersebut di hadapan gurunya. Yang pertama, ya, itu akan menjaga ya hubungan kita dengan syekhnya kita dengan cara apa? Tidak membuat kegaduhan. Ya. Jadi jangan buka sembarangan. Cari halaman berapa ya? Pelan-pelan. Kemudian manfaat yang kedua, kitabnya kita itu terjaga. Ya, coba kalau buka keras, kemungkinan sobek, kemungkinan rusak. Makanya betul-betul dijaga. Ya, masya Allah. Watar kita tawul wal mamaratu amamahu. Jangan bertengkar depan gurunya kita. Ya, itu juga adab. Ya, jangan bertengkar depan gurunya kita. Jangan. Jangan banyak ngomong depan gurunya kita, depan syekhnya kita. Jangan, itu bukan adab. Ya. Wa adamu taqaddum alaihi bikalamin aw masirin aw ikfaril kalam indahu. Ya. Kemudian jangan dahului syekhnya kita, gurunya kita dalam berbicara, ketika berjalan. Jangan banyak ngomong di depannya. Itu juga adab-adab yang harus diperhatikan oleh kita semuanya selaku penuntut ilmu. Ya. Kalau berbicara, ya minta izin dulu dong sama gurunya, Ustaz Afwan, ya Syekh Afwan, saya buka dulu pertemuan ini. Itu bagus tuh. Masya Allah. Kalau ada pertemuan atau yang lainnya, silahkan. Biar mereka, guru-guru kita yang ngomong duluan. Itu bagian dari adab. Ketika berjalan, demikian pula. Biarkan mereka di depan. Ya, subhanallah. Au mudakhalatihi fi hadithihi wa darsihi bikalamin minka. Kemudian jangan potong pembicaraannya. Kalau syekhnya kita, kalau gurunya kita, kalau ustadznya kita sedang ngomong, jangan dipotong, itu bukan adab. Biarkan gurunya kita ngomong sampai selesai. Kalau kita ingin berikan masukan, memberikan saran, nanti setelah selesai pembicaraan dari syekhnya kita, gurunya kita, ini penting sekali. Karena bisa jadi gurunya kita itu ingin menyampaikan perkara-perkara yang baik, bermanfaat untuk kita. Tapi karena dipotong, hilang semuanya. Betapa ruginya kita. Ya kan? Yang tadinya kita sudah akan mendapatkan kemanfaatan, faedah. Akan tetapi karena kecerobohannya kita, karena sikap tergesa-gesanya kita untuk memotong pembicaraan gurunya kita, akhirnya hilang semuanya itu. Subhanallah. Jadi nasihat untuk kita semuanya, diperhatikan perkara yang satu ini. Subhanallah. Au ilha alaihi fi jawabin. Jangan maksa gurunya kita untuk menjawab. Jangan paksa. Paham ya? Baik di dunia maya maupun ketika ketemu. Itu banyak kejadian ya. Nanyanya lewat SMS ataukah WhatsApp ataukah sarana media yang lain. Ustadznya enggak jawab, syekhnya enggak jawab sehari dua hari, marah-marah. Jangan. Ya, positive thinking saja. Husnul dzan saja kepada gurunya kita. Mungkin ustadz saya lagi banyak kerjaan. Ya. Mungkin syekh saya lagi banyak urusan. Kan enak. Ya kan? Daripada kita paksa, ya syekh, ustaz, tolong dong dijawab pertanyaan saya. Ya, gurunya kita tuh banyak kerjaannya. Banyak permasalahan-permasalahan yang mereka lakukan, mereka hadapi. Kemudian pertanyaan itu bukan cuma dari kita. Banyak pertanyaan dari provinsi ini, dari negara ini. Kan gak mungkin dijawab semuanya satu persatu. Ya. Jadi butuh kesabaran. Sekali lagi, itu merupakan bagian dari adab. Kalau bertanya, baik ketika ketemu gurunya kita, ustaz, apa nih, saya mau bertanya. Ustaznya bilang, tunggu ya, nanti saya jawab insya Allah. Sabar saja. Jangan dipaksa. Jangan kemudian berburuk sangka. Kok ustaz udah berubah nih sama saya? Kayaknya kurang respek sama saya. Jangan, buang semuanya itu. Mari perbaiki dirinya kita. Buang. Enak tuh. Kalau hatinya kita terhadap kaum muslimin, apalagi terhadap gurunya kita, bersih. Enak. Keberkahan insya Allah yang akan kita peroleh. Sedikit ilmu kita, tapi kita dihiasi dengan adab-adab yang mulia. Demi Allah, itu lebih bagus dibandingkan banyak ilmu, banyak hafalan, bila adabin tanpa adab. Subhanallah. Orang itu akan dinilai dengan adab yang ada padanya. Makanya perhatikan tuh, itu bagian dari adab. Jangan pernah paksa. Ya. Kalau gurunya kita sedang enggak serak untuk menjawab, jangan dipaksa, jangan ditekan terus, jangan diburu terus, jangan. Mereka juga banyak keperluan, banyak urusan, belum keluarganya, belum permasalahan dakwah. Tiap hari mereka pikirkan yang gak pernah kita pikirkan. Kita mungkin pekerjaannya, kita pikirkannya, kita itu cuman bisnis, keluarga, ini dan itu. Beda dengan guru-guru punya kita. Dan itu saya lihat sendiri demi Allah Rabbul Alamin. Bersama syekh dan guru-guru kami di Yaman. Subhanallah. Sejak subuh, subuh bayangkan. Mereka sholat lail, kemudian setelah itu sholat subuh, setelah itu mereka muroja Al-Quran sampai syuruk, kemudian setelah itu mereka sholat syuruk, setelah itu masuk sarapan sebentar, keluar lagi ke maktabah, kerjakan, ngarang kitab, bayangkan, sambil menerima tamu satu persatu datang untuk diberikan jawaban dari pertanyaannya. Subhanallah, betapa sibuknya mereka itu. Ya, jadi antum jangan sangka, ya, ketika ustadznya buat daurah, ustadznya ingin ngajar, itu gak ada persiapan. Jangan salah. Ngajari umat itu bukan ngajari matematika, biologi. Ya, mungkin kurikulum yang lalu masih diingat tanpa persiapan. Lah ini ngajari umat perkara yang akan dia bawa sampai dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Butuh untuk dimurojaah lagi, butuh untuk dipastikan lagi, betul enggak ini? Jadi itu diperhatikan baik-baik, ya. Berhusnudzon kepada gurunya kita. Ya, barakallahu fik. Mutajanniban al-ikthar minas su'al. Jangan sampai banyak tanya sama gurunya kita. Ya. Jangan. Tanya yang kita perlukan saja. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu, tinggalkan. Tapi memang itu tercela, ya. La tas'alu an-nasya in tubada lakum tasukum. Itu sudah, ya, keterangan dari Al-Qur'anul Karim. Jangan kalian banyak tanya tentang sesuatu yang belum nampak, belum terjadi. Ya, Ustaz, gimana tuh nanti hukumnya, ya? Kalau nanti di tempat kita ini nggak ada air sama sekali, apa itu aja? Ya, Ustaz, apa tuh bedanya jin dengan setan? Ya, ngapain tanya? Nggak ada manfaatnya yang lebih besar, lebih banyak, lebih bagus kita tanya. Ustaz, gimana sih tata cara rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu tuh yang kita praktekkan setiap hari. Ya, Ustaz, gimana tuh berwudu dengan Fanta? Ya ngapain tanya, air masih banyak. Iya jamaah sekalian, makanya harus pandai-pandai melihat, ya, jangan banyak tanya. La siyama ma'asyuhud al-mala, terlebih khusus lagi kalau banyak orang. Jangan, ya. Jadi jemaah sekalian, bertanya itu memang banyak jenisnya. Ada pertanyaan karena memang enggak tahu. Ini terpuji. Kalau memang enggak tahu, tanya. Karena obat ketidaktahuan itu adalah bertanya. Satu, ini enggak ada masalah. Dua, ada juga orang yang bertanya, dia tahu jawabannya. Tapi dia sengaja ingin bertanya kepada gurunya agar orang tahu. Orang yang lainnya tuh yang hadir dalam majelis tersebut menjadi tahu. Itu juga terpuji. Paham ini jemaah sekalian? Dia udah tahu jawabannya. Cuman dia pikir, ini kayaknya banyak orang baru ini dalam majelis ini. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini ketika saya layangkan, kemudian ustadznya, syekhnya menjelaskan, maka orang-orang yang hadir pun akan mengetahui jawabannya. Itu terpuji. Yang ketiga, ini yang tercela. Bertanya dalam rangka untuk menjatuhkan syekhnya, gurunya, itu na'udzubillah. Mungkin karena ada dendam, ya, sakit hati, pernah bisnis sama ustadznya, ataukah pernah buat bisnis kemudian ustadznya buka bisnis yang sama, ataukah karena perkara sepele, ketersinggungan, ataukah yang lainnya, kesalahpahaman. Kesempatan, mumpung banyak orang, dia pikir pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dia prediksikan ini syekhnya, gurunya, ustadznya tidak bakalan bisa menjawab. ini niat yang jelek, naudzubillah. Paham ini? Bertanya dalam rangka untuk menjatuhkan kredibilitas ustadznya, syekhnya, gurunya, naudzubillah. Jadi sekali lagi bertanya itu tuh tipe-tipenya. Ya, tinggal kita kembalikan kepada dirinya kita. Ketika bertanya itu kita dalam kategori yang bagaimana? Fa inna hadza yujibul lak al-ghurur wa lahul malal. Karena banyak bertanya kepada syekhnya kita, kok akan membuat dan bisa menjadikan kita itu tertipu dan terperdaya dengan dirinya kita. Subhanallah, ya kan? Orang masya Allah ya, banyak sekali pertanyaannya. Masya Allah ya, pertanyaannya berbobot. Jangan, dipilih aja satu dua pertanyaan. Walahul malal, dan itu akan membuat gurunya kita bosan, bosan. Ya, jangan banyak tanya. Barakallahu fiik. Itu bagian dari adab. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, wala tunadihi bismihi mujarradan, jangan kamu panggil syekh kamu, ustaz kamu, guru kamu dengan namanya saja. Ya, jangan. Itu bukan adab. Ya. Bagaimanapun keadaan ustaznya kita, baik kita ada gesekan sama ustaznya kita ataukah kita kata tersinggung, mungkin kita pernah terbawa baperan dengan ustaznya kita, kemudian ketika kita memanggilnya ataukah menyebut namanya, kita panggil dengan sebutan namanya saja. Subhanallah, itu bukan bagian dari adab seorang penuntut ilmu, itu bukan adab bagi seorang pelajar dan murid. Panggil dong dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan rasa ihtiramnya kita, rasa hormatnya kita terhadap gurunya kita. Au ma'alaqa bihi ka qaulika ya syekh fulan, ataukah kamu panggil lakopnya saja, gelar-gelarnya saja, seperti ucapan kamu wahai syekh fulan, ya, sebut namanya. Bal qul, akan tetapi panggil dan sebut ya syekhi, ya syekhana, wahai syekhku, wahai syekh kami, ya ustadzi, ya ustadzana. Itu subhanallah panggilan-panggilan yang beradab. Indak ya khana taufik a'rib ya syekhana. Irfa' zautan. Ya harfun nida. Munada mada. Ya syekhana. Ya harfun nida. Wahuwa mudhaf. Wanun wahuwa mudhafun ilaihi. Barakallahu fik. Aw ya syekhana, ataukah sebut wahai gurunya kami, ya ustazana, fala tusammihi, jangan kamu panggil namanya. Jangan, itu bukan bagian dari ihtiram, baik dia ada depannya kita ataukah ketika dia enggak ada. Ya, itu sebagai bentuk ihtiramnya kita, bentuk pemuliaan kita kepada guru-gurunya kita. Fa innahu arfa'u fil adab, karena ini merupakan adab yang tinggi terhadap mereka. Wala tukhatibuhu bita'il khitab, jangan kamu panggil dia dengan menggunakan ta'al khitab. Jadi kalau orang Arab itu tak, ya, itu menunjukkan mufrad, anta. Kalau dua orang antuma, kalau banyak orang antum. Ya, antum. Antum itu tuh penggunaan asalnya itu banyak orang. Tapi ketika kita ingin menghargai orang tersebut, memuliakan orang tersebut, panggilnya apa? Antum. Ya. Kaifa halukum? hukum itu banyak orang. Mim lil jama', mimnya itu untuk menunjukkan jama' banyak orang, walaupun satu orang. Kaifa halukum, gimana keadaan antum, padahal cuma satu orang nih. Itu dalam rangka untuk memuliakan. Lah sama dengan syekhnya kita ini, gurunya kita ini, ya. Kaifa anta ya syekh, ya. Kaifa anta ya ustazi, jangan dong, jangan pakai pak al-khitab, tapi dalam bentuk jamak. Kaifa antum ya ustazi, paham ini? Kaifa halukum, jangan kaifa haluka, walaupun secara susunan bahasa ya benar, karena khitabnya lawan bicara cuma satu orang, cuman ini gurunya kita sebagai bentuk pemuliaan. Kaifa halukum ya ustazana, paham? Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba bayangkan, sesungguhnya kami, siapa yang turunkan Al-Quran? Banyak orang, gak ada satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam datang dalam bentuk jamak, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kok Allah pakai kata kami di situ? Padahal Allah kan satu, yang turunkan Al-Quran kan satu. Itu menurut penggunaan bahasa Arab non jamak tersebut digunakan untuk orang banyak, dan juga digunakan untuk litta'zim, pengagungan dan pemuliaan. Maka itu penting untuk kita perhatikan. Sepele nampaknya, tapi butuh untuk kita perhatikan baik-baik. Autunadihim min bukdin min ghairi tirarin. Jangan panggil dia dari jauh. Gurunya kita itu, gurunya kita. Ketemu di jalan, ya ustaz. Di jalan, jauh syekhnya kita, jauh gurunya kita. Jangan panggil. Iya. Ustaz. Jangan. Ditahan. Tahan. Ya. Itu bukan temannya kita itu, gurunya kita. Gurunya kita. Yang ajarkan tentang agama kita, yang cinta agar kita itu selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pikir-pikir ngapain, kita gak ada hubungan kekerabatan dengan gurunya kita, dengan syekhnya kita, gak ada. Tapi mereka pikirkan, berikan nasihat kepada kita, berikan keterangan kepada kita, ini nih jalan yang benar agar kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kelakuannya kita terhadap guru-gurunya kita, syekhnya kita, ustadznya kita. Tidak demikian jemaah sekali, kecuali kata beliau, ya, autunadihi min bu'din min ghairi tirarin, kecuali dalam kondisi darurat, terpaksa memang. Syekhnya enggak lihat, ustadznya enggak lihat, ya, mungkin melamun dia pikirkan ini dan itu, gak lihat ada lubang, ya teriak, teriak, hati-hati wahai ustadku, hati-hati, teriak untuk menyelamatkan syekhnya kita, gurunya kita, subhanallah. Kemudian kata beliau, wandur ma zakarahu Allahu azza wa jalla min ad-dalalati 'ala al-adab ma'a al-mu'allim an-nas al-khair sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi. Maka perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin sebagai petunjuk akan adab yang mulia bagi orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Siapa itu? Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat 63 kata Allah Rabbul Alamin, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau menjadikan panggilan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sama ketika kalian memanggil sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Ya Muhammad, enggak ada tuh. Makanya termasuk salah satu tanda keistimewaan ketika Jibril alaihi salam datang menjumpai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, akhbirni anil iman, anil ihsan, anil islam. Heran para sahabat, kok bisa? Iya, kok bisa? Ada yang berani panggil, ya Muhammad. Ya kan? Kaget para sahabat. Pakaiannya bersih, rambutnya hitam mengkilat, bajunya putih, enggak nampak debu yang melengket pada wajah dan tubuhnya. Kok berani-beraninya panggil, ya Muhammad, ahbirni anil iman. Kaget para sahabat. Siapa orang ini nih? Ternyata itu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Dan dia enggak masuk dalam khitab ini. Pelarangan untuk memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan namanya itu hanya berlaku untuk manusia dan tidak berlaku untuk para malaikat. Itu jawabannya yang diterangkan oleh para ulama biar enggak bingung nantinya. Dipahami ini jemaah sekalian? Tuh faedah sampingan. Kemudian kata beliau, "Waltazim tawqir al-majlis wa idhhar as-surur min ad-dars wal ifadati bihi." Kemudian kata beliau, hendaknya engkau betul-betul menjaga untuk senantiasa memuliakan majelis ilmu tersebut. Itu penting. Ya. Ketika kita duduk dalam sebuah majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu, maka kita jaga kehormatan majelis tersebut. Kenapa? Itu majelis yang dihadiri para malaikat. Mana Ustaz? Yakini saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Inna lillahi malaika." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki para malaikat, malaikat sayyaratun. Dalam hadis para malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling mencari majelis-majelis ilmu. Demikian pula dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang lebih jelasnya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluuna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah." Tidaklah sekelompok manusia yang duduk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan dinaungi dengan rahmat Allah, dan para malaikat-malaikat akan senantiasa memberikan naungan kepada mereka. Yakini saja itu. Subhanallah. Ya. Wa idhhar as-surur min ad-dars wal ifadati bihi. Nampakkan, ini juga perkara yang penting, nampakkan rasa bahagianya kita ketika duduk dalam majelis ilmu. Nampakkan, itu bagian dari adab. Ya, nampakkan tuh. Jangan ketika duduk dalam majelis ilmu ngantuk. Ya, ya. Harus nampakkan rasa bahagianya kita. Itu pengaruh sekali untuk mencari keberkahan, kemudian untuk lebih menjaga perasaan gurunya kita. Itu kan bagian dari adab. Ya, nampakkan rasa bahagianya kita. Subhanallah, lihat, perlihatkan bagaimana antusiasnya kita, bagaimana hausnya kita dengan ilmu agama tersebut. Gak ada apa-apanya cuma sekalian. Materi dunia ini kecil, gak bisa dibandingkan dengan ilmu agama. Gak ada. Justru itulah ketika kita duduk dalam majelis ilmu itu betul-betul kita siapkan semuanya, mentalnya kita, fisiknya kita, konsentrasinya kita. Kenapa? Ini nih agamanya kita, ini nih model dan harta kita sesungguhnya untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampakkan rasa semangatnya kita, nampakkan rasa bahagianya kita ketika duduk dalam majelis ilmu tersebut. Janganlah melamun. Ya, jangan melamun. Ada waktunya semuanya itu. Kalau sudah dalam majelis ilmu, fokus aja. Orang yang fokus aja belum tentu ngerti, apalagi enggak fokus. Ya, jadi konsentrasi saja. Urusan istri, bini, mau ini, mau itu, tinggalkan semuanya. Nanti ada porsinya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Sekarang nih kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin bahwa ketika duduk majelis ilmu tersebut, duduk dalam halaqah-halaqah ilmu, kita itu sedang beribadah kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Ibadah jamaah sekalian. Belajar itu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, semulia-mulia ibadah yang bersifat sunnah itulah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wal ifadati bihi. Kemudian juga nampakkan rasa bahagianya kita ketika berada dalam majelis tersebut, dan nampakkan kebahagiaan kita karena mendapatkan faedah-faedah ilmu. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran ini di kesempatan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.